Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan masalah yang berikutnya, al-mas'alatu tsalitsah. Permasalahan yang ketiga masih pada bab yang pertama, pendahuluan-pendahuluan tentang puasa. Aqsamus siyam, macam-macam puasa atau jenis-jenis puasa. As-siyam qismani, puasa itu terbagi menjadi dua, terbagi menjadi dua macam. Wajibun wa tatawwu, puasa yang wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib dan puasa sunnah. Wal wajibu yang qasimu ila thalathati aqsam, dan puasa yang wajib terbagi menjadi tiga macam. Ya. Jadi puasa secara umum terbagi menjadi dua, puasa wajib dan puasa sunnah. Kemudian puasa yang wajib terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, shaumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, shaumu kafarat, puasa karena membayar kafarah, bayar tebusan, kafarah misalnya, nah kafarah sumpah, ya orang yang bersumpah, nah atau membayar kafarah orang yang menjimai istrinya di bulan Ramadan, ya sebagaimana yang telah kita ketahui, seorang yang menjimai istrinya di bulan Ramadan, menggauli istrinya di bulan Ramadan. Nah, dia harus membayar kafarah. Apa di antara kafarahnya? Ya, puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh ada yang terputus harinya. Kalau ada yang terputus, diulang lagi. Kecuali ada uzur yang syar'i. Nah, 2 bulan. Ya, melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, ya besar dosanya. Selain dia, mereka diperintahkan untuk bertobat, maka dia harus membayar kafarah. Nah, di antaranya dulu ya, sebelumnya memberi makan 60 miskin, 60 orang miskin, kalau tidak mampu ya sudah 2 bulan puasa berturut-turut. Nah, besar ini dosanya. Hati-hati, apalagi kalau pengantin baru. Nah, bahaya itu. Nah, maka menikahlah setelah Ramadan, jangan mendekati Ramadan. La haula wala quwwata illa billah. Dan puasa yang lain dari puasa kafarah, ya seperti orang yang membunuh khata, ya karena keliru. Nah, dia pun harus membayar kafarah. Nah, di sana ada hukum-hukum tersendiri dan bukan di sini pembahasan. Taib. Saumun nadhar, saumun nadhar, saum karena bernadhar, puasa karena nadhar. Ada orang yang terkadang membiasakan diri bernadhar, padahal hukum asal nadhar makruh. Kata para ulama, hukum asal seorang bernadhar dengan nadhar yang dia ingin mendapatkan timbal balik, ya, ingin mendapatkan balasan. Dia mau ibadah kalau ada imbalannya. Saya nanti kalau, ya, anakku lulus demikian, saya puasa 3 hari. Nah, anaknya lulus. Nah, dia wajib puasa. Ya, wajib untuk dia membayar nadarnya. Ini puasa wajib. Nah, namun hukum asal nadar adalah makruh, dibenci, tidak disukai. Nah. Dan itu ada pembahasannya pula dalam terkait dengan bab nadar. Nah, jadi saum an-nadar ketika telah terwujudkan apa yang dinadarkan, maka wajib bagi dia untuk menunaikan nadarnya. Ya, wajib. Jadi hukumnya wajib. Jadi jangan suka bermuda-muda dalam bernadar. Nanti kalau saya punya rumah, ya dia punya angan-angan. Nanti saya kalau punya seperti ini, punya, saya ingin nadar, saya bernadar kasih makan 100 anak yatim misalnya. Misalnya, atau saya mau berpuasa selama sebulan penuh. Ya, alhamdulillah. Ya, saya berhasil punya dapat rumah baru dan seterusnya, misalnya ini. Maka wajib bagi dia untuk menunaikan nazarnya. Wal kalam huna, kata penulis, pembahasan kita di sini yanhasiru fi shaumi Ramadan, terbatas pada puasa di bulan Ramadan. Wa fi shaumi tatawwu, dan juga terbatas pada pembahasan puasa sunnah. Amma baqiyatul aqsami fata'ti fi mawadhi'iha insyaallah taala. Adapun ya sisa pembagian yang lainnya ya terkait dengan puasa kafarah dan nazar, maka akan datang ya penjelasannya pada tempatnya masing-masing insyaallah taala. Nah, jadi bukan di sini pembahasan kita hanya membahas tentang terbatas pada puasa Ramadan, dan juga ada di sini disebutkan penulis terkait dengan puasa sunnah. Baik, masalah yang berikutnya, al-mas'alatu rabi'ah, permasalahan yang keempat. Nah, ini dibuat masalah masail supaya lebih mudah memahami. Ya. Nah, lebih mudah untuk kita mencermati pembahasan demi pembahasan. Permasalahan yang keempat adalah fadlu siyami syahri Ramadan, keutamaan puasa di bulan Ramadan, wal hikmatu min masyru'iyati shaumihi, wal hikmatu min masyru'iyati shaumihi, keutamaan puasa di bulan Ramadan dan hikmah disyariatkannya puasa di bulan Ramadan. Perhatikan permasalahan yang keempat, yaitu keutamaan berpuasa di bulan Ramadan dan hikmah disyariatkannya puasa di bulan Ramadan. Apa hikmahnya? Setelah keutamaannya kita ketahui, apa hikmah kita diwajibkannya puasa bulan Ramadan? Fadluhu, keutamaannya. Jadi satu-satu persatu disebutkan oleh penulis. Keutamaan puasa di bulan Ramadan datang dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, wa man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ya, barang siapa yang menegakkan beribadah di malam Lailatul Qadar ya dengan penuh keimanan dan dengan penuh ya harapan, mengharapkan keridhaan Allah, wa ihtisaban imanan, dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya tersebut, dia menegakkan qiyamul lail di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan dihapuskan dosanya apa yang telah lalu. Wa man shoma Ramadhana, dan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan dihapuskan dosanya apa yang telah lalu. Ini keutamaan ya, salah satu keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan keutamaan ini tentunya puasa di bulan Ramadan, seorang yang akan dihapuskan dosanya yaitu ketika dia melakukan dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar, sebagaimana hal itu dijelaskan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga. Ya, Nabi SAW mengatakan, "As-salawatul khamsu," salat lima waktu antara satu salat ya kepada salat yang berikutnya. "Wal jum'atu ilal jum'ati," ya, dan salat Jumat kepada salat Jumat yang berikutnya. "Wa Ramadan ila Ramadan," dan Ramadan yang satu kepada Ramadan yang berikutnya. Naam, mukaffiratun lima bainahunna idza jatunibatil kaba'ir, ya, adalah penghapus dosa-dosa yang berada di antaranya selama ditinggalkan dosa-dosa besar. Selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi ini jelas bahwasanya yang menjadi penghapus ketika seorang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisaban, mengharapkan ridha Allah, pahala Allah, ketika berpuasa di bulan Ramadan, maka yang akan terhapus dosa apa? Dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar yang dilakukannya. Adapun dosa-dosa besar akan terhapus dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah. Telah kita sebutkan ya. Nah, di majelis subuh tadi, nah, di antara syarat taubat yang harus terpenuhi, yang pertama ikhlas. Ya, seorang yang ingin bertobat dengan tobat yang sungguh-sungguh, yang pertama dia harus ikhlas dalam tobatnya semata-mata untuk Allah, bukan karena manusia dia bertobat. Ikhlas ya karena Allah di dalam tobatnya. Yang kedua, dia harus meninggalkan atau melepaskan diri dari dosa tersebut. Yang ketiga, dia harus menyesali dosa yang pernah dilakukannya. Yang keempat, dia harus bertekad untuk tidak akan mengulangi dosa itu lagi selama-lamanya. Ya, kita ulangi. Yang pertama, ikhlas semata-mata untuk Allah ya dari tobat yang dilakukannya. Yang kedua, dia harus melepaskan diri, meninggalkan dosa yang pernah dilakukannya. Yang ketiga, dia harus menyesali perbuatan dosa itu. Ya, menyesal, bukan bangga-bangga. Ya, memang dia menyesal. Yang keempat, dia bertekad tidak akan mengulangi dosa itu lagi selama-lamanya. Dan yang kemudian, yang kelima, selama pintu tobat masih terbuka baginya. Nah, namun ditambahkan, ini hak yang terkait dengan hak Allah. Bagaimana kalau terkait dengan dosa sama manusia? Maka ketika terkait dengan hak manusia, maka ditambahkan satu ya syarat, yaitu dia harus mengembalikan apa yang telah dia ambil dari saudaranya. Ya, dia harus mengembalikan apa yang telah diambil dari saudaranya. Kalau dia ambil harta, barang, dia kembalikan barang itu. Kalau yang dia renggut adalah kehormatannya, ya, misalnya dia mendzalimi saudaranya, ataukah dia menggibahi saudaranya, maka dia harus meminta maaf, ya, meminta keridhaan saudaranya. Nah, dari dosa yang dia lakukan kepada saudaranya. Nah, atau yang lainnya, ya, dia pernah mengambil barang saudaranya, maka dia harus mengembalikan barang tersebut. Nah, ini taubatan nasuha. Jadi seorang yang berpuasa di bulan Ramadan, apa yang terhapus? Dosa-dosa yang kecil. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan dihapus dosanya, apa yang telah lalu, dari dosa-dosa kecil. Jadi bukan dosa-dosa besar. Sebagaimana ditafsirkan, dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah yang kedua, yang diriwayatkan Imam Muslim. Idza jutunibatil kabair, selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Difahami ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya diantara keutamaan yang lain yang tidak disebutkan oleh penulis, ada keutamaan yang lainnya bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, hadis muttafaqun alaih, dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Inna fil jannati baban." Sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pintu. Yuqalu lahu ar-Royyan. Pintu itu dinamakan dengan ar-Royyan. Ya, jadi sesungguhnya dalam surga ada sebuah pintu. Ya, pintu itu dinamakan, disebut dengan ar-Royyan. Yadkhulu minhu as-sha'imun. Nah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, orang-orang yang berpuasa akan masuk dari pintu tersebut. Ya. Orang-orang yang berpuasa akan masuk dari pintu tersebut. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Ya, tidak akan ada ya salah seorang dari selain mereka yang akan masuk dari pintu itu. Ya, tidak akan ada salah seorang dari selain orang-orang yang berpuasa. Jadi hanya orang yang berpuasa saja. Ya, tidak akan ada salah seorang dari selain mereka, dari selain orang-orang yang berpuasa, yang akan masuk dari pintu tersebut. Lalu kemudian yuqal, akan dikatakan, aina as-shaimun, mana orang-orang yang berpuasa itu? Ya, dikatakan dalam hadis, aina as-shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Nam fayaqumun, lalu kemudian mereka pun berdiri. Orang-orang yang berpuasa ini kemudian berdiri, mereka bangkit. Nam la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan masuk salah seorang selain mereka dari pintu tersebut, dari pintu ar-Royyan. Fa idza dakhalu, perhatikan, apabila mereka telah masuk, orang-orang yang berpuasa ini, ya, orang-orang yang berpuasa tadi yang dipanggil, mana orang-orang yang berpuasa? Mereka pun berdiri, orang-orang yang berpuasa ini. Nah, dan tidak ada orang yang berdiri kecuali mereka saja. Tidak boleh yang lainnya. Tidak ada. Ya. Nah, tidak akan masuk mereka dari pintu tersebut. Hanya orang-orang yang berpuasa saja. Faida dakhalu, apabila mereka telah masuk, kata Rasulullah SAW, nam ughliqa falam yadkhul minhu ahadun, lalu pintu surga itu, pintu Ar-Rayyan, ditutup, ya, falam yadkhul minhu ahadun, dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk, ya, dari pintu tersebut. Jadi kecuali orang-orang yang berpuasa saja, ya, jadi ditutup pintu itu dan tidak ada lagi yang boleh masuk, ya, dari melalui pintu Ar-Rayyan. Nah, ini bushro ini. Ini kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang berpuasa. Nah. Dan tentunya masih banyak lagi keutamaan yang lain dari keutamaan puasa di bulan Ramadan. Kemudian, ya hadza ba'du ma warada fi fadli siyami syahr Ramadan. Dan ini adalah sebagian apa yang disebutkan dari keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Wa fadailuhu katsirah, dan keutamaan-keutamaan puasa di bulan Ramadan sangatlah banyak. Ya, banyak ya keutamaannya, banyak sekali. Ini sulit untuk disebutkan semua. Ya, ini beberapa hadis saja yang bisa kita sebutkan. Kemudian yang kedua, al-hikmatu min masyru'iyyati shaumihi. Apa sih hikmahnya? Hikmah disyariatkannya puasa di bulan Ramadan. Apa hikmahnya? Syara' Allah Subhanahu wa ta'ala as-shauma li hikamin 'adidatin wa fawa'ida katsiratin. Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan puasa, ya, karena adanya hikmah-hikmah yang banyak. Naam. Hikmah-hikmah yang banyak dan faedah-faedah yang banyak pula. Ya, wa fawaida katsiratin, dan faedah-faedah yang banyak pula. Jadi hikmahnya, ya, dan faedah yang didapatkan ketika seorang berpuasa. Fa min dzalika, dan di antara hal tersebut, di antara hikmah dan faedah yang bisa diambil, ya, hikmah yang enam yang didapatkan dari puasa di bulan Ramadan, yang pertama yaitu tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafsi wa tathhiruha wa tanqiyatuha, wa tanqiyatuha, enam وتنقيثها من الأخلاط الرذيئة والأخلاق الرذيلة لأن الصوم يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان. Yang pertama di antara hikmahnya adalah puasa itu mensucikan jiwa, mensucikan jiwa dan membersihkan jiwa, وتطهيرها, membersihkan jiwa, mensucikan jiwa, membersihkan jiwa, dan menjernihkan jiwa, ya, dari perangai-perangai yang buruk, akhlak-akhlak yang jahat, yang buruk, yang tercela, akhlak-akhlak yang rendah, ya, dari perangai-perangai yang buruk. Naam. Demikian pula akhlak-akhlak yang rendah, yang hina. Naam. Ini menjernihkan, ini mensucikan jiwa seseorang, membersihkan jiwa seseorang, menjernihkan jiwa seseorang dari perang yang jelek, perang yang buruk, akhlak yang jelek, akhlak yang rendah, yang hina. Naam, li'anna shauma, kata penulis, karena puasa itu yudayyiqu majari syaitan fi badanil insan, karena puasa itu akan menyempitkan, yudayyiq, menyempitkan tempat berjalannya syaitan pada tubuh manusia. Jadi karena syaitan itu yajri majroddam, kata Rasulullah. Syaitan itu yajri majrod, mengalir, ya, ke aliran darah manusia. Dengan berpuasa yudayyiqu majari syaitan, puasa itu akan menyempitkan tempat berjalannya syaitan fi badanil insan, pada tubuh manusia. Iya kan? Jadi seorang tertahan jiwanya untuk tidak melakukan maksiat. Iya. Yang ketika dia tidak puasa, ya, matanya jelalatan kesana kemari, ingin mencari maksiat. Ingin mencari hal-hal yang menyenangkan syahwatnya. Iya. Dan yang lainnya, pendengarannya, hatinya, dan seterusnya. Dengan puasa akan menyempitkan gerakan syaitan, tempat jalannya syaitan. Iya. Sehingga syaitan sulit untuk ya menggodanya karena dia berpuasa. Alhamdulillah. Ya, tertahan hal-hal yang akan mengotori jiwanya. Kedua, di antara hikmahnya fi shaumi, pada puasa tersebut tazhidu fid dunya, akan menjadikan seorang zuhud terhadap dunia. Jadi coba perhatikan ya, di antara manfaatnya, hikmahnya, puasa tersebut akan menjadikan seorang ya zuhud terhadap dunia. Apa makna zuhud? Zuhud itu kata para ulama mirip dengan qanaah. Ya, zuhud terhadap dunia itu yaitu orang yang menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, jadi terkadang zuhud itu bisa bermakna qanaah. Jadi dia menerima apa yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi zuhud terhadap dunia wa syahwatiha, dan syahwat-syahwat dunia. Jadi menjadi orang yang tidak rakus terhadap dunia, melampiaskan syahwat dunianya dengan puasa itu, syahwatnya kemudian terkendalikan. Iya, dengan puasa itu syahwatnya terkendalikan. Terus bagaimana dengan syahwatnya orang yang tidak terkendalikan? Wah, ini bahaya ini memang. Dia tidak ngerti tentang nilai-nilai puasa. Dia cuma ikut-ikutan saja. Ya, sehingga dia hanya merasakan lapar dan haus. Dia tidak faham tentang puasa itu. Faham ya? Naam. Wa targhibu fil akhirah wa na'imuha, dan dia ya terdorong untuk ya, perhatikan, mendorong dia untuk melakukan amalan akhirah. Naam. Jadi dengan puasa itu akan membangkitkan dia, memberikan dorongan semangat kepada dia dalam urusan akhiratnya. Naam. Dan juga memberikan semangat kepada dia terkait dengan nikmat-nikmat akhirat. Naam. Jadi dia mengerti tentang apa yang Allah akan berikan kepadanya balasan di negeri akhirat. Nah, ini dengan puasa itu tadi menjadikan dia zuhud terhadap dunia, ya, kemudian dia lebih bersemangat dalam hal urusan akhirat. Naam. Dia akan tersibukkan kan baca Quran, iya, memperbanyak ibadah, banyak sedekah. Ya, apalagi dia bisa lakukan di bulan Ramadan, silaturahmi kepada kerabat. Ya, tidak hanya ketika lebaran. Lebaran nanti saya silaturahmi lebaran ya. Enggak, silaturahmi bisa di bulan Ramadan, bahkan itu semakin baik malah. Itu ibadah. Ya. Naam. Dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, as-shaumu yab'atsu 'ala al-'af, 'ala al-'adhafi, 'ala al-masakin. والشعور بآلامهم لأن الصائم يذوق آلام الجوع والعطش. Puasa itu, kata penulis, puasa itu akan membangkitkan, puasa itu akan membangkitkan rasa kasih sayang, ya, rasa kasih sayang kepada orang miskin. Ya, jadi puasa itu akan membangkitkan rasa kasih sayang seseorang kepada orang-orang miskin. Ya. Jadi dia merasa kasihan, merasa iba kepada orang miskin. Beginilah ternyata orang susah ya. Kalau tidak makan ya sehari, dia merasakan ya, betapa sulitnya, bagaimana dia merasakan ya kalau tidak makan. Iya. Maka itu akan membangkitkan semangat dia untuk merasa kasih sayang kepada orang-orang miskin dan menjadikan dia semangat untuk bersedekah kepada mereka, kepada orang-orang miskin yang sulit dalam kehidupannya. Naam. Wa syu'ur bi alamihim, dan dia merasakan apa yang rasa sakit atau pahit yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Jadi dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Naam, jadi dia bisa merasakan bagaimana perihnya orang lapar. Ya, begitulah rasanya. Naam. Ya, bukan kita hanya sebatas ibadah, kemudian ini kita betul-betul bisa merasakan ya, begitu faedahnya, hikmahnya. Naam. Li'anna shaim, karena orang yang berpuasa itu merasakan naam rasa lapar dan haus yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Itu di antara sebab, di antara manfaat yang bisa didapatkan bagi orang yang berpuasa. Ya, sehingga tumbuh rasa kasih sayangnya yang menjadikan dia merasa juga merasakan apa yang dirasakan dari rasa sakit, dari rasa susah yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Ya, dari rasa lapar dan haus. Ila ghairi dzalika minal hikamil balighah wal fawaid al-'adidah. Dan selain itu tentunya masih ada lagi, masih banyak lagi manfaat, faedah yang bisa didapatkan dari hikmah-hikmah yang tinggi, yang mulia, dan faedah-faedah yang banyak. Ya, di antara hal ketika seorang berpuasa. Kenapa? Apa hikmahnya disyariatkan orang berpuasa? Itu di antara hikmahnya. Ya, selain untuk dirinya juga bisa dia merasakan akan kesulitan orang lain. Ya, selain untuk kembali pada dirinya, untuk mensucikan jiwanya, membersihkan jiwanya, menjernihkan jiwanya dari akhlak yang tercela, akhlak yang buruk, ya, tabiat perang yang jahat. Nah, di antaranya juga dia menjadikan dia zuhud terhadap dunia, ya, syahwat dunia, dan lebih bersemangat untuk menggapai akhirat dan seterusnya. Baik. Berikutnya, al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima. Syurut wujubi siyami Ramadan. Syarat wajibnya puasa di bulan Ramadan. Sekarang kita masuk syurut. Syarat wajibnya puasa di bulan Ramadan. Apa syarat kewajiban puasa di bulan Ramadan? Syarat-syarat wajibnya puasa di bulan Ramadan. Yajibu siyamu Ramadan ala man tawaffarat atau ala man tawafarat fihi asyurut at-taliyah. Kewajiban puasa di bulan Ramadan bagi seseorang yang memenuhi syarat-syarat berikut ini. Bagi yang memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, Islam. Jadi kita ringkas ya. Karena bisa diringkas. Mudah-mudahan kita dapat poin-poin yang menjadi poin inti kita. Yang pertama, Islam. Fala yajibu wala yasihu as-siyam minal kafir. Maka tidak wajib dan tidak sah puasa orang kafir. Ya, tidak wajib dan tidak sah puasa dari orang kafir. Ini ada orang kafir yang puasa juga ya. Ya, saya ikutlah kaum muslimin puasa. Ini Nasara ya? Atau ini apa ya? Nah, Buddha. Ya sudah, saya mau puasa juga seperti orang Ramadan. Siapa tahu dapat pahalanya. Tidak bisa, mohon maaf. Ya, kamu bersyahadat dulu. Ya, tidak ada, tidak sah, tidak diterima puasanya. Lianna siyama ibadah. Lianna siyama ibadatun. Karena puasa itu adalah ibadah. Wal ibadah la tasihhu minal kafir. Dan ibadah itu tidak akan sah dari orang kafir, tidak sah sebelum dia mengucapkan kalimat, ya, dua kalimat syahadat. Ya. Naam. Fa idza aslama, perhatikan. Jika orang kafir ini masuk Islam, jika dia masuk Islam, la yalzamu biqada'i ma fatahu. Maka jika orang kafir ini masuk Islam, maka tidak mengharuskan bagi dia untuk mengganti apa yang telah luput darinya. Misalnya ya, dia masuk Islamnya umur 25 tahun, berarti sudah lewat ya, banyak kelewatan. Apakah dia harus mengganti puasa-puasa yang telah lalu? Tidak. Tidak harus dia harus menggantinya. Sudah. Ya. Dia hanya berpuasa di bulan tersebut. Yang kedua, syarat yang berikutnya, al-bulugh, balik. Fala yajibu siyam ala man lam yablugh ya haddut taklif. Naam. Maka tidak wajib berpuasa bagi orang yang belum mencapai batas ya, belum mencapai balik ya, batasan seseorang yang diberi beban syariat, batasan orang yang mukallaf, orang yang telah diberi beban syariat, tidak wajib atasnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, rufi'al qalam an thalatha, diangkat pena dari tiga orang, diangkat pena catatan takdir dari tiga orang. Naam, fa dzakara minhum as-sabi. Rasulullah menyebutkan di antara mereka, di antaranya adalah as-sabi, anak kecil. Ya, anak kecil, hatta yahtalim, sampai dia ihtilam. Tahu ihtilam ya? Ihtilam. Sampai mimpi basah. Ya, jadi kalau sudah mimpi, naam, walaupun belum mencapai balig, balig dalam syarat balig yang lain. Jadi syarat orang anak kita bisa, anak kita telah memasuki balig, yang pertama, apa yang pertama? Telah mencapai, telah berusia genap berusia 15 tahun menurut hitungan Hijriah. Ya, telah genap, ini syarat yang pertama, ini balig, dikatakan orang balig ini, laki-laki maupun perempuan. Dia telah genap berusia 15 tahun. Ya, dalam hitungan Hijriah. Yang pertama. Yang kedua, 6 telah tumbuh 6 rambut di sekitar kemaluannya. Walaupun belum berusia 15 tahun. Ini perhatikan ini. Telah tumbuh rambut di sekitar kemaluannya walaupun belum berusia 15 tahun. Walaupun belum genap berusia 15 tahun. Berarti dia sudah balig walaupun umur 12 tahun tapi sudah tumbuh rambut di sekitar kemaluannya. Berarti dia telah balig itu. Atau yang ketiga, rambut di sekitar kemaluannya belum tumbuh. Nah, tapi dia telah ihtilam, mimpi basah. Ya, istilah kita ya. Mimpi. Dia telah bermimpi, laki-laki maupun perempuan. Telah mimpi basah. Maka walaupun dia berusia baru 12 tahun, 13 tahun, berarti dia telah balig. Walaupun dia belum berusia 15 tahun, genap berusia 15 tahun. Walaupun dia belum, ya, belum tumbuh rambut sekitar kemaluannya. Nah, paham ya? Ini bagi laki-laki tiga ini. Syarat baliknya laki-laki. Kalau perempuan tambah satu. Ya, yaitu apa? Nah, haid. Nam atau nifas ya. Bisa saja ya. Ada orang haid nifas belum 15 tahun, ada kan? Ada ya? Ya mesti haid dulu ya. Nah, jadi telah keluar atau telah haid. Nah, maka ini syarat yang berikutnya tambahan bagi wanita, yaitu wanita yang telah memasuki haid. Jadi walaupun dia belum berusia 15 tahun, belum tumbuh rambut sekitar kemaluannya, belum pernah mimpi, nah, tapi di haid usia 12 tahun, maka dia telah balig. Paham ya? Maka dia wajib berpuasa, wajib. Jadi kalau sudah bersih, maka kita perintahkan bagi anak kita untuk berpuasa. Telah wajib baginya untuk berpuasa. Nah, bisa difahami ini ya. Walakinnahu yasihu shiyam min ghairil balig law shama. Akan tetapi, nam puasa anak yang belum mencapai usia balig itu sah ya ketika dia berpuasa. Nah, jika dia berpuasa sah puasanya. Walaupun belum ada kewajiban baginya, hanya cuma sekedar diajarkan sebagai bentuk latihan. Ya. Idza kana mumayyizan, jika dia telah mumayyiz. Ya, dia telah membedakan, bisa mampu membedakan ini dan itu, ya. Ya, jika dia telah mumayyiz maka sah puasanya. Wa yambaghi li wali amrihi ayya murahu bisya, maka sepantasnya bagi nam bagi kedua orang tuanya untuk memerintahkan anaknya berpuasa sebagai apa? Sebagai bentuk latihan baginya untuk membiasakan anak tersebut. Nah, la haula wala quwata. Yang kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, al-aql, berakal. Maka tidak wajib ya puasa bagi orang yang gila. Ya, yang hilang akal. Nah, fanasallahu assalamu alafiyah. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan pula, rufi'al qalam an thalathah, diangkat pena catatan takdir ya dari tiga orang. Di antaranya yang disebutkan Rasulullah SAW adalah fadzakara minhum al-majnun, orang gila, hatta yafiqa, sampai dia sadar dari kegilaannya. Ya, kalau sudah sadar, ada orang gila sadar enggak? Ada. Ya, ada orang sudah hilang akalnya. Karena apa? Karena corona. Wah, hilang pekerjaannya, hilang akalnya juga. Ya, gara-gara corona hilang pekerjaan. Ya. Akibatnya karena hilang pekerjaannya, hilang akalnya. Akhirnya telanjang ke sana kemari misalnya, tidak tahu kemana. Tapi dia tiba-tiba sadar kembali. Ya, gara-gara corona saja. Nah, corona menghambat dia. Bukan cuma hilang kepekerjaannya, ya, tapi hilang akalnya juga. Ya, banyak orang stres gara-gara corona, ya kan? Ya, banyak enggak? Ya mungkin ya yang kita ketahui sedikit. Mungkin banyak ya orang-orang yang memang tidak punya apa? Tidak punya bimbingan agama. Orang yang sampai gila itu gara-gara hanya pekerjaan duniawi saja itu karena tidak terbimbing dengan agama. Ya, sehingga dia seakan-akan hidup itu hanya pekerjaannya itu. Padahal ardullah wasi'ah, bumi Allah itu luas. Pekerjaan itu banyak. Bukan hanya sekedar orang jadi pegawai, pekerja. Ini bekerja di perusahaan, baru dia bekerja, itu namanya bekerja. Ya. Menjual di jalan pun bekerja. Jual gorengan, bekerja juga itu. Nah, jangan disepelekan. Ya, banyak orang jual putu, jual ini, wah. Jadi miliarder dia. Nah, jadi enggak orang jadi ya, punya tinggal kerja di perusahaan jadi miliarder ya. Enggak juga. Nah, ini segar selingan lah supaya menghilangkan rasa ngantuk kan. Nah. Ini kadang-kadang sebagian orang begitu hilang akalnya gara-gara ini. Gara-gara virus corona ini. Wa nasallallahu salamul afiyah. Nasallallahu salamul afiyah. Ini akibat jauhnya mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Itu baru ya, ini tentara Allah itu, corona, virus yang tidak terlihat oleh manusia. Nah, itu semuanya makhluk Allah. Ya, kalau orang mengerti dia paham, ini adalah semua ujian dari Allah. Ya Allah timpakan kepadanya agar dia kembali kepada Allah. Begitu. Bukan jadi stres. Ya, bukan jadi hilang akal. Nasallahu salamul afiyah. Paham ya? Jadi kalau hilang akal, kalau dia sadar, puasa setengah puasa gila dia. Tapi setelah setengahnya sadar, nah, sudah. Ya, kewajibannya setelah dia sadar, ya, setelah kembali ingatannya. Paham ya? Kemudian yang keempat, as-sihha, sehat. Faman kana maridan fala yafiqu as-siyam. Lam yajib alaihi. Nah, maka orang yang sakit ya, tidak mengharuskan baginya untuk berpuasa dan tidak wajib baginya untuk berpuasa. Ya? Paham ya? Ini ma'ruf ladaina insyaallah sudah ma'ruf bagi kita. Wa in shama shaha siyamuhu. Namun jika dia berpuasa orang sakit ini, maka sah puasanya. Sudah dipahami ya? Ada enggak orang sakit puasa? Ada. Ah, sakit saya ini biasa-biasa saja ini, cuma demam tinggi. Ah, masih kuat puasalah. Daripada saya harus menggantinya, misalnya ini ya. Ya kan, kadang ada orang itu takut. Dia khawatir kalau sampai di luar bulan Ramadan kadang malas-malasan misalnya. Misalnya, hanya dia puasa saja. Nah. Paham ya? Nah, dia sakit, tapi kalau dia puasa dalam keadaan sakit, sah puasanya. Ya, tetap sah puasanya. Namun kalau dia mengambil udzur ya karena sakitnya, maka boleh dia untuk berbuka, tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Difaham ya? Baik. Dalilnya adalah firman Allah, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dia dalam keadaan safar, menempuh perjalanan, maka enam baginya mengganti di hari-hari yang lainnya. Enam. Baik, maka dia harus mengganti puasa tersebut pada hari-hari yang lainnya. Baik. Kemudian yang berikutnya apa? Al-iqamah, mukim. Orang yang mukim. Jadi dia mukim, wajib baginya berpuasa. Ya. Dia Islam, sehat, akalnya sehat, dia sudah balik, terus dia mukim, bukan dalam keadaan safar. Maka wajib bagi dia berpuasa, tidak ada alasan. Ya. Fala yajibu as-shaum 'ala al-musafir. Maka tidak wajib puasa bagi orang yang musafir, bagi orang yang sementara menempuh perjalanan, bagi orang yang melakukan perjalanan. Nah, sebagaimana ayat yang telah kita sebutkan tersebut, ya. Juga boleh bagi dia untuk mengambil rukhsah, mengambil keringanan dalam syariat. Boleh bagi dia untuk berbuka dan tidak berpuasa dan hendaknya dia mengganti hari-hari yang ditinggalkan di luar bulan Ramadan. Falau shama al-musafir, bagaimana kalau dia berpuasa? Falau shama al-musafiru, jika seandainya orang yang musafir ini berpuasa, maka shahha siyamuhu, maka puasanya sah. Ya, puasanya sah. Jadi kadang ada orang musafir, dia naik pesawat. Ya, jarak safar sudah, nempuh jarak safar, tapi saya di pesawat cuma 2 jam, ya, santai. Ah, lebih enak puasa sajalah daripada nanti diganti agak berat kan? Ya, sudah puasa saja boleh. Naam. Jadi sah puasanya. Tapi kalau dia mengatakan sudahlah, saya ambil rukhsah keringanan, boleh bagi orang musafir nanti puasa, boleh. Ya, walaupun perjalanannya tidak melelahkan ya. Jadi kadang ada orang yang nanti melelahkan, siapa bilang? Ya, siapa yang mengatakan? Tidak ada dalil yang demikian. Ya. selama itu jarak safar, maka boleh bagi dia, walaupun dia naik pesawat, ya, berjalan kaki, ya, berkendaraan yang lain. Nah, selama dia menempuh jarak safar, maka boleh bagi dia untuk enam berbuka dan dia mengganti di hari-hari yang lainnya. Kemudian enam. Tayyib, yang berikutnya adalah enam. Al-khulu minal haid wan nifas, bersih dari haid dan nifas. Enam. Jadi dia bersih dari haid dan nifas. Enam. Maka fal haid wan nufasa la yajibu alaihi ma as-siyam. Orang yang haid dan orang yang ya masih nifas setelah melahirkan, maka tidak wajib bagi keduanya untuk berpuasa. Bahkan bal yahrumu alaihima, bahkan haram atas keduanya. Jadi bukan lagi tidak wajib, ya, haram bagi orang yang haid dan orang yang dalam keadaan nifas berpuasa. Beda orang yang safar, ya. Tadi beda. Kalau orang yang safar boleh bagi dia sah puasanya kalau dia ingin berpuasa. Tapi boleh bagi dia berbuka. Boleh. Nah, dan seterusnya bagi orang yang sakit demikian pula. Kemudian masalah yang keenam, thubutu dukhuli syahr Ramadan wa inqidha'ihi. Nanti kita sebutkan, kita melewati ya dalil-dalil yang ada. Enam. Taib. Tetapnya masuknya bulan Ramadan. Thubut, tetapnya masuknya bulan Ramadan. Wa inqidha'ihi, dan berakhirnya bulan Ramadan. Jadi ya, ketetapan masuknya bulan Ramadan dan berakhirnya bulan Ramadan. Kapan masuk dan keluarnya bulan Ramadan? Taib. Yathbutu dukhul syahri Ramadan bi ru'yati hilal. Jadi tetapnya masuknya bulan Ramadan itu dengan melihat hilal. Ru'yatul hilal, melihat hilal. Bi nafsihi, apakah dia sendiri yang melihatnya? Au bi syahadati ghairihi ala ru'yatihi, atau persaksian selainnya. Nah, enam, ketika dia melihat hilal tersebut. Enam. Au ikhbarihi bidzalik, atau adanya khabar yang mengkhabarkan kepadanya tentang dilihatnya hilal tersebut. Tayyib. Enam. Fa idza syahida muslimun adlun bi ru'yati hilal Ramadan thabata bihadhihi syahada dukhul syahri Ramadan. Maka jika ada seorang muslim yang adil telah menyaksikan, ya, dan melihat hilal, dengan melihat hilal, ya, hilal Ramadan, maka telah tetap masuknya bulan Ramadan dengan persaksian tersebut, ya. Ya, dalilnya apa? Faman syahida minkumus syahra fal yasumhu. Allah berfirman dalam Al-Baqarah tadi, barang siapa yang menyaksikan di antara kalian masuknya bulan Ramadan, bulan tersebut, maka fal yasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Ya, asyhar maksudnya bulan, maksudnya bulan Ramadan, hanya melihat hilal. Ya. Dan Nabi SAW juga mengatakan idza ra'aitumuhu fasumu. Jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah kalian. Ini hadis, ya. Hadis yang sahih. Riwayat Bukhari Muslim. Naam, datang dalam beberapa riwayat Rasulullah menyebutkan idza ra'aitumuhu fasumu. Jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Maka tidak boleh kita menyandarkan masuknya bulan Ramadan dengan ilmu perbintangan, ilmu hisab, ilmu falak. Ya, karena tidak ada nas. Justru yang ada adalah masuknya, penentuan masuknya bulan Ramadan, penentuan masuknya bulan Ramadan yaitu dengan melihat hilal. Bagaimana kalau tidak terlihat hilal? Fa illam yura al hilal. Bagaimana kalau hilal tidak bisa dilihat? Ya, secara kasat mata. Naam. Maka wajib untuk menyempurnakan bilangan bulan Syaban menjadi 30 hari. Ya. Jadi kalau terlihat hilal disebabkan karena samar-samar, tidak nampak, ya, tidak bisa terlihat, atau karena mendung, ya, sebagaimana dalam hadis. Naam. Maka naam, kita menggenapkan bulan Syaban menjadi 30 hari. Naam, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Ini keluarnya bulan Ramadan, keluarnya bulan Ramadan. Ini masuknya ya Syawal. Fa in ghummiya aw fa in ghubbiya. Ini ada lafaz yang lain, ya. Ghubbi dan ghummi. Kalau ghubbi yaitu khafi, yakni tersamarkan oleh kalian, ya, atas kalian. Dari bulan tidak bisa terlihat. Maka fa'akmilu iddat Sya'ban. Maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30, menjadi 30 hari. Atau fa'in ghummiya dalam lafaz yang lain, jika mendung, ya, mendung berawan, ini mendung tidak nampak, ya, tidak bisa melihat hilal, maka hendaknya kalian menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Baik. Demikian pula berakhirnya bulan Ramadan, yaitu dengan melihat hilal, biru'yati hilal. Nah, biru'yati hilal syahri Syawal. Ini berakhirnya atau berakhirnya dan keluarnya bulan Ramadan, yaitu dengan melihat hilal bulan Syawal. Ya, bi syahadati muslimaini adlaini. Dengan persaksian dua orang muslim yang adil. Ya, dengan persaksian dua orang yang muslim yang adil. Naam. Jika tidak ada persaksian dari dua muslim yang adil, ya, biru'yati hilal, dengan melihat hilal, tidak ada yang melihat. Ya, seperti juga dalam hal penentuan masuknya bulan Ramadan, maka wajib untuk menyempurnakan bilangan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Bisa dipahamin ya? Sampai di sini. Baik. Masalah yang berikutnya, masalah yang ketujuh. Waktu niyah fi shaum wa hukmiha. Waktu an-niyah fi shaumi wa hukmiha. Ya, waktu kapan waktu niat? Ya, tadi kita sudah kita terangkan, walaupun sudah kita terangkan kita sudah singgung ya. Waktu berniat ya pada puasa di bulan Ramadan dan hukumnya. Hukum niat. Hukum berniat pada puasa di bulan Ramadan. Taib. Yajib ala shaim, wajib bagi orang yang berpuasa, ayyanwiya as-siyam, untuk berniat berpuasa. Wahiya ruknun min arkanihi, telah kita sebutkan. Bahwasanya niat berpuasa adalah merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun puasa. Kama madha, sebagaimana telah berlalu. Ya. Dan berniat, niat puasa di bulan Ramadan itu minal lail fisyam al-wajib, yaitu mulai dari malam hari tadi yang telah kita sebutkan. Ya, dimulai dari malam hari ketika telah masuk bulan Ramadan, maka kita berpuasa untuk puasa yang wajib. Seperti puasa Ramadan, puasa kafarah, dan puasa qadha, mengganti puasa yang telah kita tinggalkan atau karena sakit atau yang semisalnya. Demikian pula puasa nazar. Ya, maka niat untuk puasa wajib itu di malam harinya. Paham ya? Itu di malam harinya. Walau qabla al-fajri bi daqiqatin wahidah. Walaupun sebelum fajar, ya, satu menit sebelum masuknya waktu fajar shadiq tadi. Ya, paham ya? Sebelum keluarnya waktu, masuknya sebelum waktu subuh. Jadi sebelum, pas ketika sahur boleh ya. Ini berniat ketika sahur. Ya, berniat sudah mau masuk waktu subuh, satu menit lagi. Ya, tidak bisa lagi makan, cuma bisa minum, niat sudah. Atau tidak bisa minum lagi misalnya. Sudah dia niat saja sebelum waktu masuknya fajar shadiq tadi. Taib. Nah, jadi seperti itu untuk puasa wajib. Nah, sebagaimana hadis ya yang sahih, nah, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, nah, dan sahih oleh Imam Al-Albani, At-Tirmizi wa Nasa'i dan Ibnu Majah dan yang lainnya. Man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berniat puasa sebelum fajar, ini maksudnya tidak bermalam, ya biar itu bermalam, maksudnya tidak berniat, ya berpuasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Nah ini hati-hati ya. Berbeda halnya dengan puasa sunnah. Adapun puasa sunnah, sebagaimana hadis yang sudah kita mungkin sering kita dengarkan, ketika Rasulullah SAW datang di suatu hari, Rasulullah SAW datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, dakhala alayya, ya. Hal indakum min syai, apakah ada di sisimu wahai Aisyah sesuatu yang bisa kita makan? Ya. Maka Aisyah mengatakan, "La, tidak ada." Coba perhatikan, enggak ada makanan. Kalau kita wahai ada terus makanan. Ya, ini Rasulullah ini. Tanya sama istrinya, "Ada makanan?" Enggak ada. Kalau begitu fa inni idzan shaim. Kalau begitu saya puasa. Ya, bukan mana apa istilahnya orang, menggerutu, "Wah, tidak ada makanan. Kau bikin apa di rumah?" Ya. Anti bikin apa di rumah? Ini istriku ini bikin apa ini? Tidak ada makanan. Ya, ini capek ini dari kerja. Ya, enggak ada yang dimasak. Jangan seperti itu. ya, bantu ya, mungkin lagi lelah atau yang semisalnya, maka seorang suami membantu istrinya ya, ikut masak sudah ya, kamu yang masak ya, antum yang masak. Nah, jangan protes ya, baru nanti setelah selesai masak makan, dudukkan istrinya, nanti kalau seperti ini masak ki ya, capek ini ya, ya ada nasihat ya. Atau kalau bisa puasa sajalah ya, puasa sunnah ya, apalagi sudah kelaparan ini. Nah, la ilaha illallah, bisa dipahami ya. Adapun niat yang telah kita sebutkan tadi, para ulama berselisih pendapat dan menyebutkan waqtaf wa takfi, adapun mencukupkan niat satu kali ya di awal bulan Ramadan untuk seluruh satu bulan ini wajib, dan disunahkan untuk memperbaharui niat tersebut pada setiap harinya. Namun ini yang lebih afdal, bagaimana telah kita sebutkan, yang lebih afdal itu memperbaharui niat pada setiap harinya ya. Walaupun ada yang berpendapat ya, boleh berniat sebulan penuh, namun saya lebih condong kepada pendapat yang lebih kuat ini adalah memperbaharui niat setiap harinya ya, di malam hari. Taib, masih lanjut ini, kita istirahat dulu. Taib, kita masih akan masuk pada bab yang kedua. Kita ringkas, nanti di situ akan kita sebutkan udzur-udzur yang dibolehkan untuk berbuka di bulan Ramadan. Juga ada pembatal-pembatal puasa, kita ringkas. Dan di sana ada pembatal-pembatal puasa yang muttafaq alaih. Ya, ada pembatal puasa yang diperselisihkan. Jadi di sana ada pembatal puasa yang disepakati, itu adalah merupakan pembatal yang para ulama sepakat. Ya, tidak ada perselisihan di dalamnya. Namun di sana ada pembatal-pembatal puasa yang masih diperselisihkan. Apakah itu termasuk pembatal puasa atau tidak membatalkan puasa? Ya. Nah, bagaimana ini? Nah, kita lanjutkan setelah sholat ya. Gitu ya. Kayaknya sudah agak lelah ini, butuh istirahat sedikit lagi. Nah. Baik. Ya, nanti insya Allah kita lanjutkan sedikit materi, lalu kita lanjutkan tanya jawab. Masih ada waktu sedikit. Seandainya kalau ada waktu ya kita masuk belajar Aisyah. Kalau cukup ya sudah, kita cukupkan dengan tanya jawab saja nanti. Nah, jadi apa, mungkin ada beberapa hal-hal yang masih ya masih mengganjal, mungkin masih bisa ditanyakan, karena mungkin kita tidak akan bisa menyampaikan materi secara keseluruhan. Nah, pembahasan puasa ini terkadang dibuat daurah ya, 2 hari. Itu paling cepat juga. Nah, terkadang belum cukup kalau 2 hari. Ya, itu pun sudah diringkas-ringkas lagi. Nah, karena di sana banyak pembahasan-pembahasan yang sangat penting untuk kita diterangkan. Baik, bisa dipahami ya? Nanti kita akan berikan kesimpulan-kesimpulan dari bab yang kedua, kemudian demikian pula bab yang ketiga. Nah, insyaallah taala pada sesi yang berikutnya insyaallah taala. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.